السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab syarah Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith dengan syarahnya dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, sampai pada ucapan beliau, wa amma du'afa'u fala, adapun orang-orang yang lemah, jangan. Yani jangan berdebat, jangan sok percaya diri untuk berbantah-bantahan dengan ahlul ahwa. Wallahi law kana aliman wa huwa dha'if yajib alaihi an yatajannab ahlal bid'ah. Demi Allah, walaupun dia punya ilmu, tapi kalau lemah, jangan. Harus dia menjauh dari ahlul bid'ah, menjauh dari ahlil ahwa, menjauh dari kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh penyesat umat. Walihada qal musannif, kata Syekh Rabi, oleh karena itu musannif, penulis, wahuwa syekh al-imam Abu Uthman al-Sabuni al-Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu beliau berkata, wala yujadilunahum fid din wala yunadirunahum, hendaklah jangan berdebat dengan mereka dalam masalah agama, jangan berbantah-bantahan dengan mereka. Tentunya ala tafsil alladhi dzakartuhu lakum, kata Syekh, tentunya dengan rincian yang sudah saya katakan. Masih ingat rinciannya? Siapa yang punya ilmu dan memang syakhsiyahnya, pribadinya kokoh, punya ilmu kepribadinya lemah juga bahaya, apalagi gak punya ilmu. Nah, qad tad'ul hajah wal maslahah ilal munadharah, kadang-kadang ada hajat, ada kebutuhan untuk kita membantah mereka dan berbantahan dengan mereka, kalau memang tad'ul hajah wal maslahah. Kalau ada hajat dan ada maslahat. Fayunadhir. Maka silakan untuk menjatuhkan hujjah-hujjah mereka dengan hujjah-hujjah al-qat'iyah dari Quran wa sunnah. Atau lebih tepatnya, menjatuhkan syubhat mereka. Karena ahlul ahwa, ahlul bid'ah tidak punya hujjah. Yang mereka punya hanya syubhat yang tushbihul hujjah. Syubhat sesungguhnya. Zukhruf al-qawli ghurura. Tapi kadang terlihat seperti hujjah. Tetapi setelah dibantah, baru terlihat bahwa itu sama sekali la syai. La tusawi janaha ba'udah. Atau la tusawi baital ankabut. Tidak seimbang dengan rumah laba-laba sekalipun. Ini lemah sekali. Sebagaimana Allah perintahkan untuk mendebat mereka. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah berdebat dengan ahlal kitab. Janganlah membantah ahlal kitab kecuali dengan sesuatu yang ahsan, yang lebih baik. Mereka dengan sumpah serapah, kita dengan ilmu. Mereka dengan syubhat, kita dengan hujjah. Mereka dengan katanya, kita dengan qala Allah wa qala Rasul. Mereka dengan berita hari ini, berita kemarin, berita besok, dengan fiqhul waqi', dengan sifatul asriyah, kita dengan pemahaman salaf. Ini billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik, yaitu dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Sebagaimana Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada Rabbmu dengan hikmah dan maw'idhatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah dengan sesuatu yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Tadi surat Al-Ankabut, yang ini surat An-Nahl. Berarti dua kali disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilhum, bantah mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Yang lebih selamat kalau membantah mereka tapi kita tidak mendengar syubhat mereka. Bagaimana? Bantah dari jauh. Dengan surat, dengan suara, dengan bantahan tulisan, dengan buletin, dengan majalah, dengan bantahan sampai pada mereka. Tetapi syubhat tidak masuk ke telinga kita. Apalagi ke hati kita. Bersih. Atau, barakallahu fikum, membantah mereka dengan tidak mendengar ucapan mereka. Ilqi kalimatak wamshi, sampaikan hujjahmu, kemudian tinggal. Ini saya punya bantahan. Kamu mau terima syukur, gak terima urusan kamu. Kenapa maksa saya harus dengar? Saya gak mau dengar. Ini lebih selamat. Terlindung hati kita. Limadha li'anna syubhah khattafah wal qulubu dha'ifah. Karena namanya syubhat itu menyambar. Sedangkan hati ini lemah. Jangan kamu yakin bahwa kamu tidak terbawa. Datang seorang ingin mendebat Jabriyah, pulang jadi Qadariyah. Tidak terbawa, tapi jadi yang sebaliknya. Datang ingin menasehati beberapa tokoh Burjiah, ternyata tidak kembali selama-lamanya, tetap bersama mereka. Ini banyak terjadi, barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi, lakin man haula, tetapi siapa mereka yang disuruh jadilhum? Humul akuffa walaysa kullu man habba wa dam. Mereka yang disuruh adalah mereka yang mampu, Wa haula'il akuffa, yaitu orang-orang yang sekufu, yang seimbang, yang ilmunya cukup mumpuni, kata orang di sini. Punya modal, punya kekuatan, punya keyakinan, punya ilmu. Plus punya pengalaman. Bahaya. Jangan sampai, kata orang Jawa Timur, diuntal miring. Tahu diuntal miring? Ditelen dalam keadaan melintang. Habis. Duduk dengan merasa yakin saya punya dalil. Apa dalil kamu? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Fulan wa Fulan wa Fulan, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Kata mereka, kata tokoh ahli bid'ah ini, kamu tahu apa makna kullu? Kullu arti seluruhnya. Cuma seluruhnya. Apa i'rabnya? Ternyata beliau ini tidak bisa i'rab. Diam. Diketawakan oleh hadirin. Kullu itu ada sekian makna. Ada kul bimakna kul, ada kul bimakna ba'd, ada kul bimakna kaza. Disebutkan dalam kitab-kitab bahasa Arab. Diam. Tidak bisa membantah. Diam tidak bisa bicara. Ditertawakan. Dan hadirin mengatakan, kalah Wahabi. Ini bahaya, barakallahu fikum, diuntal miring sama mereka. Sehingga, barakallahu fikum, tidak perlu kamu berdebat dengan mereka. Sampaikan kalimat yang hak, kalau diterima alhamdulillah, enggak diterima urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau mampu, alim, kokoh, kuat, pernah pengalaman dengan orang-orang seperti mereka, seperti masyayikhina, tahu orang ini, baru ngomong dua kalimat, oh ini modelnya yang seperti itu, sudah pernah dihadapi model-model yang seperti ini. Oh ini modelnya seperti itu, sudah pernah dihadapi model-model yang seperti itu. Maka mudah untuk dipatahkan. Tayyib, lakin man haula, siapa yang dimaksud? Humul akufa, orang-orang yang memiliki kecukupan ilmu. Laisa kullu man habba wa dab, bukan setiap orang. Ini istilah man habba wa dab, semua yang berhembus, semua yang melata. Ini istilah untuk menunjukkan bukan semua orang bisa. Laisa kullu man habba wa dab. Fa katsir minan nas yankhaji' bi nafsihi. Sebagian banyak manusia tertipu dengan dirinya sendiri. Saya hebat, saya kokoh, saya kuat, saya alim. Tertipu dengan dirinya sendiri. Yaqulu ana adkhul ma haula'il qaum li uslihahum, aku akan masuk bersama mereka, aku akan perbaiki mereka. Wah. Gaya. Merasa hebat. Tsumma la tarahu illa waqad jarrafuhu wa sara ma'ahum. Ternyata kamu lihat orang ini ternyata terseret oleh mereka dan kemudian menjadi bersama mereka. Berapa kali terjadi? Kecil, kecil. Banyak terjadi. Dulu dan sekarang. Fahadhihi al-asnafu la tatasadda li munadharati ahli al-bid'ah. Maka orang yang seperti ini, al-asnaf, jenis-jenis orang-orang yang seperti ini, la tatasadda. Jangan berani-berani masuk ke dalam munadharah, ke dalam perdebatan bersama ahli bid'ah, ahli ahwa. Li'annahum yaghlibunahum bisyubah, karena akan dikalahkan dengan syubhat-syubhat. Wal hiyal, dan hilah, tipu daya, tipu daya. Wal makr, makar, makar. Wal kaid, hatta bil igra'i bil mal, bahkan bisa jadi mereka akan membuat kaid, tipu daya dengan harta dunia. Ketika tidak bisa dikalahkan dengan debat, tidak bisa dikalahkan dengan berbagai macam mujadalah dan perdebatan dengan harta. Masya Allah, Pak Ustadz ini banyak ilmunya. Kami ingin minta bantuan Pak Ustadz untuk mengajari kami. Kami akan berikan imbalan sekian ratus juta kalau mulai. Oh, boleh, boleh, boleh. Kami akan ajari kebenaran. Syarat pertama, tapi Pak Ustadz jangan bicara yang ini ya. Ustamin. Jangan yang itu juga. Oh iya, iya, iya. Yang ini juga jangan. Ustamin. Habis dipreteli satu persatu, akhirnya ucapannya sama seperti mereka. Tidak berbeda. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mereka memiliki al-makr wal-hiyal wal-kaid, tipu daya, makar, syubhat, rencana-rencana jahat, tipu daya dengan harta, sekian macam. Qala wa yarawna sawna adanihim min sima'i abatilihim. Kembali kepada ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i. Qala wa yarawna sawna adanihim min sima'i abatilihim, bahwasanya ashabul hadis, ahlus sunnah, mereka menjaga telinga-telinga mereka dari mendengar kebatilan-kebatilan ashabul ahwa. Demikian kata Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahwa mereka ashabul hadis menjaga telinga-telinga mereka sebagaimana mereka menjaga hati-hati mereka dari berbagai macam syubhat ahli ahwa. Waqad marra ma'akum, dan sudah lewat bersama kalian, alhamdulillah sudah dibahas bersama kita yang seperti ini. Sebagaimana ucapan Ibnu Sirin wa amsalihi dan yang seperti beliau rahimahullah, ma kanu yasma'una syai'an min ahli al-bid'ah, mereka tidak mau mendengar sedikit pun dari kelompok-kelompok sesat. Enggak mau mendengar syubhat-syubhat dari kelompok sesat. Yaqulun, sampai-sampai ahlul bid'ah datang kepada Ibnu Sirin kemudian berkata, aqra' alaikal Qur'an, aku ingin membacakan pada kamu Qur'an. Kata Ibnu Sirin, la, jangan. Wal hadis, kalau begitu hadis aku bacakan pada kamu. Kata Ibnu Sirin, jangan. La taqumanna anni aw la aqumanna, bangun kau dari sini atau aku yang akan pergi. Setelah pergi orang tadi, murid-muridnya bertanya, ini murid Ibn Sirin rahimahullah, wa ma alayka an yaqra' al-Qur'an, wa ma alayka an yaqra' ahadith Rasulullah, apa jeleknya kalau dia baca Qur'an, apa salahnya kalau dia baca hadith? Kata beliau, aku khawatir dia membacakan ayat Al-Qur'an wa harrafaha, aku khawatir dia baca Qur'an kemudian ditahrif, dirubah harokat atau dirubah lafaz, kemudian masuk di hatiku dan gak bisa keluar lagi selama-lamanya. Aku khawatir dia membacakan hadis kemudian dia takwilkan, kemudian masuk ke hatiku dan gak bisa keluar lagi selama-lamanya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. La ya'man, tidak aman kalau seorang tokoh sesat dari kelompok sesat membacakan ayat atau hadis. Kita tidak aman, khawatir mereka mentahrif. Waqad waqa'. Dan sudah terjadi. Bukan tuduhan kosong. Sudah terjadi. Mu'tazilah kalau membaca Al-Qur'an, wa kallamallaha taklima. Wa kallamallaha Musa taklima. Orang yang mendengar ayat itu, iya, jangan-jangan ini yang lebih benar daripada yang itu. Kenapa? Ternyata dibacanya bukan wa kallamallahu Musa taklima, tetapi wa kallamallaha Musa taklima. Kalau dibaca dengan rafa' wa alamatu rafi'ihi dhammah wa kallamallahu, maka maknanya Allah mengajak bicara Musa. Di dalamnya terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah. Iya kan? Tetapi mereka menolak sifat kalam bagi Allah, maka mereka bacanya wa kallamallaha Musa taklima. Mengajak bicara Allah Musa dibaca dengan nasb wa alamatu nasbihi fathah. Falafdul jalalah dibaca wa kallamallaha. Mengajak bicara Allah Musa. Siapa yang bicara berarti? Musa. Berarti tidak ada penetapan sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Bagaimana kalau dibacakan oleh mereka ayat kemudian ditahrif seperti itu, kemudian hati ini berkata kayaknya itu lebih selamat karena tidak ada mengatakan Allah berbicara. Karena mereka hatinya tidak mau menerima Allah tidak mungkin berbicara. Jangan-jangan benar begini, masuk subhat tadi, datang kesesatan. Bahkan kemudian mereka berkata jangan-jangan iya juga. Karena dulu ayat-ayat Al-Quran itu dicatat tanpa titik. Yang titik satu, titik dua sama saja. Apalagi harokat. Tidak ada harokatnya, gundul. Jangan-jangan wa kallamallaha memang yang benar. Mulai. Tersesat dia. Dengan syubhat yang kedua. Bahwa dicatatnya Al-Quran itu gundul, tidak ada harokat, tidak ada titik. Al-Qari'ah bisa dibaca Al-Fari'ah. Fathah bisa dibaca Dhammah. Dhammah bisa dibaca Fathah ila akhirihi. Itu syubhat. Mengapa? Karena kamu itu membayangkan sesuatu padahal kenyataannya sesuatu yang jauh. Anta fi wadin wal waqi' fi wadin akhar. Kamu di satu lembah sedangkan kenyataannya di lembah yang lain. Mengapa demikian? Karena saat itu walaupun tulisan dalam keadaan gundul, tidak ada titik, tidak ada koma, tapi mereka penghafal-penghafal Al-Quran. Kalau ada yang membacanya Al-Qari'ah dibaca Al-Fari'ah, satu masjid akan berkata Subhanallah, akan menegurnya karena mereka hafal. Apalagi membaca wa kallamallaha, akan ditegur dari belakang Subhanallah, bukan oleh satu dua orang, oleh seluruhnya karena mereka semua hafal. Mereka bukan membaca catatan. Mereka penghafal-penghafal Quran. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau ada obatnya yang seperti ini, syubhat tadi bisa sembuh. Tetapi sebagian mendapatkan penyakitnya, tidak mendapatkan obatnya. Gelisah. Di tempat tidur. Iya, kayaknya benar juga. Bagaimana jawabnya? Jangan-jangan. Sakit. Akhirnya, sakit. Qala, dikatakan selanjutnya, demikian pula Abu Qilabah ketika dikatakan oleh seseorang dengan kalimat ukallimuka kalimah, aku ajak bicara engkau satu kalimat, aku ingin bicara satu kalimat saja. Apa kata beliau? Sambil walla, sambil berpaling menyatakan la wala nisfa kalimah. Tidak, aku tidak mau mendengar walaupun setengah kalimat. Ini jalan selamat dari syubhat ahlul ahwa. Jalan selamat dari kesesatan-kesesatan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, golongan-golongan hizbiyin. Kita selamat dari mereka kalau kita tidak berdebat dengan mereka dan menjaga hati kita dan telinga kita dari mereka. Aku mau berbicara la wala nisfa kalimah. Satu kalimat saja. Tidak walaupun setengah kalimat. Maaf. Eman. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau syubhat masuk ke telinga kita, ada sekian madarat. Madarat yang paling berbahaya, kita terbawa sesat bersama mereka. Madarat yang kedua, kita mendapatkan penyakit yang kadang kita tidak punya obatnya atau belum mendapatkan obatnya dari para ulama sehingga gelisah sekian lama. Nerima? Tidak. Membantah? Tidak bisa. Bagaimana keadaan kamu? Gelisah terus. Gimana membantahnya? Ya selamat kalau ketemu beberapa orang berilmu. Ustaz, saya mendapatkan surat begini, saya bingung. Dijawab, oh iya ya. Kenapa sih gak terpikir begitu? Alhamdulillah bisa sembuh. Kalau tidak, ini kedua. Yang ketiga, kamu bisa membantahnya dan kamu tahu itu batil. bukankah hatimu sakit? Sakit atau tidak sakit? Kurang ajar. Aisyah dibilang pelacur oleh mereka, oleh Rafidhah. Sakit hati kamu, kamu tidak terbawa. Kamu bisa membantah, kamu tahu bantahannya. Apa enggak jengkel hatinya? Sakit. Kalau tidak terbawa, kamu sakit. Kalau tidak sakit fisian, sakit maknawian. Kalau tidak sakit maknawi, sakit fisik atau dua-duanya? Sakit fisik itu benar-benar hatinya sakit, kurang ajar. Tersinggung, marah, para sahabat dihina seperti itu. Itu benar-benar sakit. Atau sakit dalam artian dia punya syubhat, gak bisa bantah, sehingga dia dalam keadaan hidupnya gelisah. Iya apa enggak, iya apa enggak, iya apa enggak. Ikhwani fiddina azakumullah. Belum lagi madarat lainnya bagi orang lain melihat kamu mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Oh, si fulan juga duduk. Itu apalagi ustaz da'i. Dia bersama dia. Wah, boleh enggak apa-apa. Itu dia juga mendengar kok. Membikin tipuan. Atau sengaja atau tidak sengaja. Membikin kesalahpahaman bagi masyarakat muslimin. Tapi kalau kita menjauh, ahlus sunnah sudah menjauhinya. Maka masyarakat akan melihat, berarti ini bermasalah. Masyarakat akan melihat tokoh-tokoh ahlus sunnah. Yang kokoh berpegang dengan sunnah. Bagaimana sikapnya terhadap tokoh-tokoh ahlul bid'ah, penyesat-penyesat umat, para teroris, para syiah rafidah, para kelompok-kelompok penyimpang. Bila akhirnya akan dilihat bagaimana sikapnya. Ini barakallahu fikum. Maka dikatakan selanjutnya oleh Syekh Rabi hafizahullah dalam mensyarah ucapan Imam Shabuni rahimahullah. Wa qala Salih al-Mirri menceritakan daqala rajulun ala ibn Sirin. Ada seseorang yang datang menemui Ibn Sirin. Wa ana syahid, dan saya menyaksikan. Fafataha baban min abwabil qadar. Orang ini mulai membuka pembicaraan tentang takdir, qadariyah. Fatakallama bihi. Mulai dia berbicara tentang qadariyah, pemikiran sesat qadariyah yang menolak takdir. Apa kata Muhammad bin Sirin rahimahullah? Imma an taquma wa imma an aqum. Imma an taqum wa imma an naqum. Atau dalam riwayat, la taqumanna anni aw la aqumanna. Hendaklah engkau berdiri, pergi dari sini, atau aku yang akan berdiri. Demikian dinukil dalam Talbis Iblis, juz ke 1 halaman 22. Lakin hadza la yuaddi bina ila ghilaqi babid da'wah. Tetapi ini tidak menutup pintu-pintu dakwah. Sudah kita katakan tadi, bisa mengajak tanpa telinga kita mendengar syubhat mereka. Dengan menyampaikan risalah, tulisan, rekaman, majalah, buletin, apalagi sekarang dengan media-media yang lebih cepat, dengan internet, dengan apa saja yang mubah. Jangan ditutup pintu dakwah min indihi kafa'atan yad'u idza ra'aita man huwa adhaf minka min ahli al-bid'ah. Kalau ada orang yang lebih lemah dari kamu dari ahlul bid'ah, awam, bodoh mereka, tidak mengerti dari kalangan haula ahlul bid'ah, atau dari orang kafir sekalipun, ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan ajak untuk mengikuti sunnah. Kembali pada ajaran sunnah. Meninggalkan ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bil hikmah. Ajaklah dengan hikmah. Dengan ilmu. Dengan qallah qalar rasul. Dengan dalil-dalil. Wa idza ra'aita annahu sayadurruk, tetapi kalau engkau melihat bahwa orang ini akan membuat madarat bagi kamu, wa ra'aita nafsaka dha'ifan, dan engkau melihat dirimu dalam keadaan lemah, fabta'id anhu, maka jauhilah. Fassalamatu la ya'diluha syai', karena keselamatan tidak bisa diimbangi dengan apapun. Keselamatan diri kita harus diutamakan. Jangan ingin menerangi orang lain, diri terbakar seperti lilin. Menerangi sekitarnya sampai dirinya terbakar, terbakar, terbakar, habis. Setelah itu padam bareng-bareng. Iya kan? Dianya mati, sekitarnya tetap gelap. Jangan. Kalau engkau merasa selemah lilin, ya jangan. Gak usah. Kamu tidak terkena kewajiban karena kamu tidak mampu. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena salamah la ya'diluha syai', karena keselamatan diri kita, manhaj kita, keselamatan akidah kita itu harus lebih diutamakan. Barakallahu fiikum. Wa idza kunta tastati' an takuna sababan li hidayatin nas, kalau engkau bisa untuk menjadi sebab terbimbingnya manusia ke dalam hidayah. Farrasulu yaqul, maka tentunya Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Kalau memang kau mampu menjadi sebab terbimbingnya manusia dengan hidayah, maka silakan. Engkau disuruh oleh Nabi, bahkan diberi pahala besar. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangi sedikit pun. Kamu mengajak 10 orang, 10 orang ini mendapatkan pahala karena mereka mengikuti hidayah. Kamu mendapatkan hidayah seperti 10 orang itu. Masya Allah, kamu dapat 11. Dirimu sendiri dan pahala mereka yang mengikuti kamu. Tanpa mengurangi pahala mereka. Lain kus min ujurihim syai'a. Tanpa mengurangi pahala orang yang 10 tadi. Masya Allah, bahkan satu orang pun kamu akan mendapatkan mithl humrin na'am. Pada hadis berikutnya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh demi Allah, kalau Allah memberikan hidayah pada seseorang karena sebab kamu, maka niscaya kamu akan mendapatkan yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah unta yang paling mahal, kendaraan yang paling mahal ketika itu. Entah sekarang kendaraan yang paling mahal apa, saya enggak tahu. Lebih dari itu. Walihada makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursil illa al-fuqaha al-adkiya al-aqwiya li da'watil kuffar. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengutus kecuali para fuqahanya dari para sahabat, para adkiyanya, orang-orang jeniusnya, orang-orang cerdasnya, orang-orang kuatnya, orang-orang faqihnya, orang-orang alimnya, untuk mengajak orang-orang kafir. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan dalam riwayat bahwa beliau dihadapan atau dibangkitkan yaumul qiyamah amamal ulama biratwah, dibangkitkan di depan para ulama satu ratwah. Satu ratwah dikatakan satu lemparan panah, dikatakan pula sejauh mata memandang di depan para ulama. Karena memang beliau ulamanya sahabat. Para sahabat semuanya alim. Para sahabat semuanya azkiya. Semuanya cerdas. Para sahabat semuanya mu'minun aqwiya. Tetapi tentunya kekuatan mereka tatafawat, berbeda-beda. Alaysa kadzalik? Sebagaimana ketika kita berbicara tentang keutamaan sahabat, para sahabat semuanya utama. Tetapi yang paling utama adalah Abu Bakar, kan begitu. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian 10 yang dijamin dengan surga, kemudian pengikut perang Badar, kemudian ila akhir. Menunjukkan apa? La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minalladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'adallahu al-husna. Allah katakan di awal ayatnya, la yastawi, tidak sama. Jadi jangan sampai dituduh bahwa ini cercaan pada para sahabat. Barakallahu salam memilih Mu'adz bin Jabal untuk mengajari orang-orang Quraisy di Mekah, ditinggal di Mekah untuk membimbing mereka. Bahkan kemudian diutus ke Yaman. Ikhwani fillah na'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa memang tidak sembarang orang boleh yatasadda lil mujadalah, mujadalatil kuffar atau mujadalati ahli al-ahwa. Enggak sembarang orang. Orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan, fardunya fardu kifayah. Dari yang paling tinggi dulu, yang paling mampu, yang paling kokoh, yang paling kuat, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Al-musannif yu'allil 'adam as-sima'. Penulis menyebutkan alasannya. Mengapa tidak boleh mendengar syubhatnya ahli al-ahwa? 'Adam as-sima' minhum wa 'adam mujalasatihim. Mengapa tidak boleh mendengar ucapan mereka, enggak boleh bermajlis dengan mereka, disuruh untuk menjauhi mereka? Kata musannif, wa huwa al-imam Abu Utsman ash-Shaubin ash-Syafi'i, qala wa yarawna sauna adanihim an sima'i abatilihim, menjaga telinga-telinga mereka dari mendengar kebatilan-kebatilan. Allati idza marrat bil adani wa qarrat fil qulubi darrat. Ini alasannya. Yang kalau abatilihim, kalau ucapan-ucapan batil mereka masuk ke telinga-telinga kita dan mapan di hati-hati kita, darrat, akan membuat madarrat. Wajarrat ilaiha minal wasawis, dan akan terseret ke dalam waswasah, keraguan-keraguan, bisikan-bisikan. Al-khatarat, pikiran-pikiran al-fasidah. Al-khatarat, terbetik di telinga, terbetik di benaknya. Al-fasidah, pikiran-pikiran yang jelek. Majarrat, akan terseret ke dalam pikiran-pikiran yang jelek. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya kita gak berpikir ke situ, tiba-tiba setelah duduk dengan mereka jadi terpikir. Iya ya. Jadi gimana? Itu bahaya. Bahkan ada yang sampai stres alias gila, majnun, karena duduk dengan mereka kemudian diajak bicara tentang takyif, kayak apa Allah, seperti apa Allah ila akhirih. Sedangkan dia belum mendapat ilmu tentang tidak bolehnya berbicara takyif. Bengong, pulang. Enam, udah agak aneh. Tidak tidur semalaman. Siang tidak tidur, malam tidak tidur. Sehari, dua hari, tiga hari. Tambah aneh tingkahnya. Ngitungin cecek tiap malam. Saya, ya. Kasihan. Apa jeleknya, apa salahnya dia? Bermajlis dengan ahlul batil, ahlul bid'ah, ahlul kalam, ahlul mantik, ahli filsafat. Dan ini yang saya ceritakan terjadi. Ada orangnya. Pertama, debat. Bukan debat, diskusi. Saya katakan, kamu jangan baca buku ini. Orangnya jenius, cerdas. Dapat beasiswa. Tetapi kepintaran yang dibacanya buku Ibnu Arabi. Stres. Saya katakan jangan. Jangan baca buku itu. Baca buku yang lain. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Sudah terjadi sekian banyak. Orang yang duduk dengan ahlul ahwa mendengar syubhat mereka, terseret ke dalam kesesatan, kesesatan, kesesatan. Stres dan gila, majnun, itu yang paling ringan. Iya kan? Paling ringan. Orang yang gila, rufi'al qalam, diangkat pena, dia tidak dosa. Sudah enggak dihitung lagi. Amalannya, kesalahannya, sudah enggak dihitung. rufi al-qalam, majnun. Yang lebih bahaya dari itu, yang tidak majnun tetapi sesat dan menyesatkan, mengajak manusia kepada kekufuran, mengajak manusia untuk mengingkari sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah, mengingkari tingginya Allah, mengingkari sekian apa yang Allah katakan dalam Quran, diingkari semuanya. Mengingkari sifat kalam, mengingkari sifat ulu. Jahat sekali dia. Allah mengatakan berkali-kali bahwa Allah Maha Tinggi, dia menyatakan Allah tidak tinggi. Allah tidak di atas. Allah di sini bersama kita. Stop. Ini mengerikan sekali. Lebih bahaya dari yang majnun. Lebih jelek dari yang majnun. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka dikatakan darrat wa jarrat, akan merusak dan akan menyeret kepada pikiran-pikiran yang tadinya tidak terpikir. Wa hadha yahsul li katsirin minan nas, dan ini terjadi pada kebanyakan manusia. Yukhalituna ahlal bid'ah wa yastami'una ila kalamihim, orang-orang yang bergaul dengan ahlal bid'ah, kelompok sesat, kemudian mendengar ucapan-ucapan mereka. Wa qad yakunu al-insanu maghruran, kadang-kadang manusia itu tertipu dengan dirinya sendiri, merasa dirinya kuat, merasa dirinya enggak akan terbawa. Wa huwa miskin dhaif, padahal dia ini kasihan, lemah. Fama tarahu illa wa qad safara ma'al qaum, tidak kamu lihat sebentar kemudian kecuali orang ini sudah berjalan bersama haula, duduk bersama Syiah, sudah menjadi Syiah tidak lama, duduk bersama Murji'ah, tiba-tiba dia jadi Murji'ah, duduk bersama para penolak sifat, tiba-tiba ikut menolak sifat. Ma'al asafis syadid, sungguh sangat disayangkan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah melarang untuk duduk dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jangan duduk bersama mereka. Allah yang menyatakan. Artinya ini bukan hanya ucapan fulan dan fulan dari para ulama. Ini ucapan Allah dalam Quran dan ucapan Rasulullah SAW. Untuk jangan kalian duduk bersama mereka. Allah berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, khaud maknanya adalah masuk dalam satu permasalahan tanpa ilmu, itu khaud. Yakhuduna fi ayatina, berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu. Kata Allah, fa'rid 'anhum, berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara masalah lain. Kalau engkau hajatnya adalah mau beli barang, dia kemudian mengatakan begini-begini, tinggalkan, pergi kamu. Loh, enggak jadi beli pak, saya mau beli barang, bukan mendengarkan syubhat-syubhatmu. Begitu, berani? Harus. Sudah selesai. Tutup telingamu yang kiri dan kanan. Sudah selesai? Sudah. Tolong itunya berapa harganya? Ini uangnya. Selesai. Tawus ibn Kaisan wa huwa alim minal ulama, ketika ada mereka yang mengucapkan syubhat-syubhatnya, beliau tutupkan jarinya ke telinganya, dan anaknya pun disuruh, tutup telingamu. Tekan. Tekan lagi, usdud, usdud. Sampai orang itu pergi, baru dilepas. Kalau engkau mendengarkan mereka berbicara dengan syubhat mereka, tutup telingamu seperti tadi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, qulub dha'ifah, hati ini lemah. Jangan terlalu percaya diri. Jangan GR, jangan terlalu pede. Kalau ulama seperti Tawus ibn Kisan, Muhammad ibn Sirin, mengkhawatirkan hati mereka, apalagi kita. Alaysa kadzalik? Barakallahu fiikum. Wassalatu tawfiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.